أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس والأخير من دورتنا الثالثة في كتاب نور البصائر والألباب، ونختم به بإذن الله عز وجل باب أحكام الميت والمريض على جهة الاختصار الشديد مراعاة للوقت. Beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan kita yang keenam dan yang terakhir dari daurah kita yang ketiga yang membahas risalah Al-Allamah Sa'di rahimahullahu ta'ala Nurul Basair wal-Albab, yang pada malam hari ini kita akan membahas akhir dari pembahasan dari kitab Salah yang membahas tentang hukum-hukum seputar orang yang meninggal, demikian pula seorang yang dalam keadaan sakit, di mana kita akan menjelaskannya secara ringkas karena melihat kondisi dan keadaan waktu. وهذا الباب من محاسن الدين الإسلامي إذراع الإسلام المسلم في كل مراحله حيا ومريضا واحتضارا وميتا وفي حال دفنه وهكذا. Maka bab ini menjelaskan kepada kita bahwa ini termasuk di antara keindahan agama Islam, di mana Islam ini telah menjelaskan hal-hal yang diperlukan oleh kaum muslimin, baik dalam keadaan hidup demikian pula dalam kondisi ketika mereka telah meninggal. Islam ini menjelaskan bagaimana cara mengurusi mereka di saat mereka dalam keadaan sehat, kemudian mereka dalam keadaan sakit, bagaimana cara kita memperlakukannya, lalu kemudian setelah itu dia meninggal, apa yang harus kita perlakukan terhadap orang yang demikian keadaannya. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Yanbaghi lil-maridhi an yatuba ila Allah, fa innaha wajibatun kulli waqt. Wa tata'akkadu fi hadhihi al-hal wa yuniba ila Allah ta'ala." Sepantasnya bagi seorang yang dalam keadaan sakit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat merupakan kewajiban seorang hamba setiap waktu, namun lebih ditekankan lagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, yaitu ketika seseorang dalam keadaan sakit hendaknya dia senantiasa kembali kepada Allah, wa yukthir min dzikrihi, dan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa tadarru ilaihi, dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya, wahtisabul ajr wa thawab indallah, dan mengharapkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa raja ay yukhtama lahu bi khatimati saadah, dan disertai harapan semoga diakhiri kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah, atau kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan. التوبة واجبة على كل أحد من كل ذنب وفي كل وقت. Bertaubat itu merupakan sebuah kewajiban bagi siapa saja yang dia lakukan pada setiap waktu dari setiap perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. وليست التوبة واجبة من كل ذنب عظيم كما نسمع. فهي واجبة من كل ذنب صغير وكبير. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يغفر له ذنبه كله دقه وجله. Jadi bertaubat itu bukanlah yang dimaksud bahwa bertaubat itu hanya dari dosa besar saja seperti yang biasa kita dengarkan diucapkan oleh sebagian orang. Tidak. Bertaubat itu dilakukan oleh seorang hamba dari setiap perbuatan dosa yang besar dan yang kecil. Kewajiban seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalik laysat wajibatan min kulli khata'in dunyawin bal min kulli dhanbin yata'allaqu fi haqqillah 'azza wa jalla. Demikian pula bertaubat itu tidaklah dilakukan untuk setiap kekeliruan yang berkaitan dengan perkara dunia, namun taubat itu dilakukan untuk setiap perbuatan dosa. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, baik dosa itu besar ataukah dosa itu kecil, maka hendaknya dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Li'annana nasma'u katsiran minan nas yukthiruna al-istighfar fi akhta'in 'adiyyah ka kitabah aw tajawuz 'unwan aw 'alamah aw khata' fi tasdid hadaf fil kura yastaghfiru Allah bitafkhim wa idha hasal al-khata'u al-ukhrawi wa hiya katsiratun fi hayatina la nasma'u istighfaran. Karena kita sering mendengarkan ada orang-orang mereka itu mudah beristighfar. Dia mengucapkan astaghfirullah. Kenapa? Karena keliru dalam tulisan misalnya, atau keliru dalam menulis alamat, atau seseorang ketika dia bermain bola kemudian bolanya enggak masuk ke gawang, astaghfirullah. Ya, seolah-olah itu adalah perbuatan dosa gitu. Jadi tidak demikian, ini adalah kekeliruan. Jadi sementara ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan yang itu jelas-jelas dosa, justru dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam marratan istaghfarna indama nadharna ila al-muharramat? Kam marratan istaghfarna indama sami'na al-ghibata wan-namimata wal-istihza? Kam marratan istaghfarna indama tarakna al-wajibat? قليل جدا مقابل ما نستغفره في اشياء لا تستحق الاستغفار. Berapa banyak kita melakukan atau mengucapkan istighfar pada saat kita melihat sesuatu yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita terjatuh ke dalam ghibah, menggunjing orang, mengadu domba atau mengolok-olok orang lain, atau meninggalkan sebuah kewajiban, apakah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia, perkara sepele yang seharusnya tidak perlu dia beristighfar dalam perkara tersebut, namun justru kita mendapati mereka sering beristighfar dalam perkara-perkara yang sepele itu. Maka di sini beliau mengatakan wa yukthir min dzikrihi wat tadarru' ilaihi, dan hendaknya seorang hamba yang dalam keadaan sakit memperbanyak untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Hadha huwa al-wajib wa hadha huwa al-la'iq bi hal al-marid idza kana 'aqilan muwaffaqan an yukthir min dzikrillah wal-istighfar wat-tafakkur fi halihi wa islahi ahwalihi. هذا هو الذي ينبغي ولكن كثيرا من المرضى عن هذا غافلون والله المستعان بل يبحثون عما يقضون به أوقاتهم من شاشات قد وضعت أمامهم في المستشفيات أو من النظر في الهاتف في أمور لا ترضي الله عز وجل ولا ينبغي للعاقل أن يختم بها أيامه الأخيرة وعمره. Ini adalah satu hal yang wajib bagi seorang yang dalam keadaan sakit memperbanyak untuk mengingat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang menjadi sesuatu yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang berakal, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam kondisi sakit yang boleh jadi itu menjadi akhir kehidupannya. Banyak dari kalangan orang-orang yang dalam keadaan sakit itu lalai dari perkara ini. Apalagi kalau dia misalnya dirawat di rumah sakit, di depannya ada layar televisi. Dia dalam keadaan sakit tapi kesibukannya nonton aja, melihat televisi. Atau karena dia membawa HP maka kesibukannya membuka HP. melihat ini, melihat itu, padahal boleh jadi dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia lalai. Dan banyak dari kalangan mereka justru mencari hal-hal yang tidak membawa kebaikan dalam hal memanfaatkan waktu-waktu yang boleh jadi itu adalah merupakan akhir waktu mereka dalam kehidupan dunia. Naam, ihtisab al-ajr. Kemudian berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, wa ihtisabul ajr wa thawab inda Allah. Dan seorang yang dalam keadaan sakit banyak-banyak mengharapkan pahala dari sisi Allah dan berharap semoga dia meraih husnul khatimah, akhir dari kehidupan dunia yang membawa kepada kebahagiaan. La adri hal hiya wa raja' au raja'a ta'lil maf'ul li ajlih tahtaj an nata'akkad. Mimma yu'inuhu 'ala al-ihtisab an ya'rifa fadl al-bala' wa ma yukaffiruhu min al-khataya wa yarfa'uhu min ad-darajat wa yaziduhu min al-hasanat. Maka termasuk di antara amalan-amalan yang akan membawa seseorang untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mengetahui keutamaan seorang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa ujian yang menimpa seorang hamba itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat kedudukan dan derajatnya. Wa an ya'lama anna al-bala'a qad nazal wa anna al-jaza'a wa at-tadajjura la yufiduhu shay'an wa la yaruddu al-marada wa la yukhaffifuhu bal rubbama yaziduhu alaman wa dhiqan wa dhajaran. Dan dia meyakini bahwa apabila musibah itu telah menimpanya, maka itulah yang terjadi. Dia tidak mampu mengangkatnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini bahwa orang yang tidak memiliki kesabaran, orang yang sedikit-sedikit menggerutu terhadap ujian yang menimpanya, itu tidak akan menghilangkan penyakit, dan itu tidak akan menghilangkan ujian yang menimpanya, dan tidak akan meringankan ujian yang sedang dia rasakan. Bahkan bisa jadi itu justru semakin menambah rasa sakit yang dia derita, sehingga seharusnya dia mengetahui kadar keutamaan musibah yang menimpanya, bahwa hal tersebut bagi seorang mukmin memberi manfaat, menghapuskan dosa dan mengangkat kedudukan. Lalu kemudian setelah itu beliau berpindah pada pembahasan tentang menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Beliau mengatakan wa iyadatul maridhi min akadil a'mal. Dan menjenguk seseorang yang dalam keadaan sakit itu termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Wa min haqqil muslimi ala akhihi, termasuk di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Wa tata'akkadu fi haqqil qaribi was sahibi wa man lahu haqqun 'amun aw khass wa tadhkiruhu at-taubah wal wasiyah. Dan lebih ditekankan lagi menjenguk seorang dalam keadaan sakit itu apabila yang sakit itu bagian dari kerabatnya atau temannya atau orang yang dia memiliki hak, ada keterkaitan hak, apakah yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Dan termasuk di antara fungsi dan manfaat dari menjenguk orang dalam keadaan sakit mengingatkan dia untuk bertaubat kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat. عيادة المريض من آكد الأعمال للأمر النبوي كما جاء في البخاري ومسلم من حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض إلى آخر الحديث. Menjenguk orang yang dalam keadaan sakit termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan dan dianjurkan sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengantar jenazah dan menjenguk seseorang yang sakit. Qala an-Nawawi wa sawa'un fihi man ya'rifuhu wa man la ya'rifuhu wal qarib wal ajnabi. An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang anjuran untuk menjenguk orang yang sakit ini, kata beliau sama saja dalam hal ini. Apakah dia mengenal orang itu atau dia tidak mengenalnya, apakah orang itu orang yang memiliki hubungan yang dekat dengannya atau jauh, maka dianjurkan untuk menjenguknya. Ay annaha matlubatun min al-muslimi tijaha al-jami' wa in kanat tata'akkad fi haqqi ba'dhi an-nas kama dzakara As-Sa'di. Jadi maksud beliau bahwa menjenguk seseorang dalam keadaan sakit itu dianjurkan untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit secara umum, meskipun apabila orang yang dalam keadaan sakit itu memiliki keterkaitan hubungan kerabat atau teman, itu lebih ditekankan lagi untuk melakukan amalan ini. Faqad tata'akkadu fi haqqi ba'dhi an-nas hatta takun wajibah aw qaribatan min al-wajib kal walidayn wa man laka aw man lahu haqqun 'alayk wa jaruka wa ghairi dhalik. Dan lebih ditekankan lagi amalan ini, menjenguk seseorang yang dalam keadaan sakit, apabila berkaitan dengan orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, bahkan boleh jadi menjadi sesuatu yang hukumnya wajib. Misalnya apabila yang sakit itu salah seorang dari kedua orang tuanya, boleh jadi itu menjadi sesuatu yang wajib baginya untuk menjenguknya karena orang tua. Atau misalnya kaitannya dengan tetangga dalam keadaan sakit, lalu kemudian kita menjenguknya. Qala al-'allamah as-Sa'di min haqqi al-muslimi 'ala al-muslim wa laysa ma'na dhalik annahu la yajuzu lil-muslimi an yazura al-mariid wa la yajuzu lil-muslimi 'iyadatu al-kafir بل يجوز عيادة الكافر وتطلب إذا كان لذلك مقصود شرعي كدعوته إلى الإسلام أو كف شره أو مقصود شرعي. Di sini As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa menjenguk orang yang sakit itu termasuk di antara hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain. Ucapan ini itu bukan berarti bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menjenguk seorang yang dalam keadaan kafir. Namun diperbolehkan yang demikian, menjenguk seseorang yang orang itu, orang yang dijenguk itu statusnya dia bukan seorang muslim, dia seorang yang kafir. Hal itu diperbolehkan apalagi jika tujuan menjenguknya ada tujuan-tujuan syar'i yang dikehendaki untuk diwujudkan padanya, misalnya untuk membuat dia merasa senang kepada Islam, semakin dekat kepada Islam, diharapkan dia masuk ke dalam Islam, atau tujuannya adalah untuk mencegah keburukan yang dia lakukan. Apabila dijenguk, maka itu dapat mencegah dari keburukan orang tersebut. Ketika dia menjenguknya, maka ada kedekatan dengan orang tersebut, dan orang ini dikenal dengan kejahatannya, keburukannya. Boleh jadi dengan menjenguknya bisa mencegah dari keburukannya. Faqad akhrajal Bukhari an Anas anna ghulaman li Yahud kana yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fa atahu ya'uduhu faqala lahu aslim fa aslam. Hal ini telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang anak Yahudi, yang anak Yahudi ini biasa datang kepada Nabi dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak Yahudi ini dalam keadaan sakit, Nabi datang menjenguknya dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sekarat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk masuk Islam. Maka dia pun sebelum meninggal dia masuk ke dalam Islam. Ishtarata ba'dhu al-ulama في مشروعية عيادة الكافر إذا كان يرجى إسلامه. Ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka mensyaratkan bolehnya menjenguk orang yang dalam keadaan sakit apabila diharapkan keislamannya. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. Maka diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, yang nampak bagiku bahwa berbeda-beda kondisi dan tujuan seseorang itu menjenguk orang yang non-muslim. Ya, terkadang ada kemaslahatan yang lain yang dikehendaki selain dari harapan untuk masuk Islam, tapi ada kemaslahatan yang lain yang dikehendaki oleh seseorang karena menjenguk orang yang non muslim tersebut. Wa aidan la yuqta bi annahu yurja aw la yurja qad yashrah Allahu sadrahu lil Islam قد يكون هناك قرابة، قد يكون هناك مضرة منه أو من قرابته فتدفع بزيارته. Dan demikian pula bahwa boleh jadi dengan sebab engkau menjenguk seorang yang non muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya atau mencegah dari keburukannya, atau dia memiliki kerabat karena engkau menjenguk orang yang dalam keadaan sakit tersebut sementara dia non muslim, dia memiliki kerabat, lalu kemudian kerabat ini ada kemaslahatan tertentu yang bisa kamu raih darinya, seperti mencegahnya dari kemudaratan yang dapat dia timbulkan apabila tidak ada kedekatan antara engkau dengannya. Ma yang bagi tanbih alaih tijah al-marid tafaqud al-marid wa ta'ahud ahwalih wa ma yahtajuhu wa ma yanqusuhu fadhalik min haqq al-muslimi 'ala al-muslimi aidan. Dan termasuk di antara hal yang perlu menjadi peringatan kita kaitannya dengan menjenguk orang yang sakit adalah berupaya untuk mengetahui keadaan orang tersebut, mencari tahu tentang keadaannya, bagaimana keadaan fulan, apakah semakin membaik, lalu berupaya apabila kita mengetahui orang yang dalam keadaan sakit itu memerlukan bantuan dan kita mampu melakukan itu, maka kita melakukan hal-hal yang memberi manfaat kepada orang yang dalam keadaan sakit tersebut dan berlemah lembut kepadanya. فَلِذَلِكَ أَثَرٌ عَلَى قَلْبِهِ وَسَعَادَتِهِ وَارْتِيَاحِهِ فَلِذَلِكَ أَثَرٌ عَلَى قَلْبِهِ وَسَعَادَتِهِ وَارْتِيَاحِهِ. Dan dengan menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit itu akan memberi pengaruh, pengaruh yang akan membuat orang yang dijenguk tersebut merasa bahagia dan merasa nyaman dalam kondisi dia sedang sakit itu. لَا مَانِعَ أَن تَزُورَهُ ثُمَّ تَقُولُ لَهُ هَلْ تَحْتَاجُ شَيْئًا هَلْ أَهْلُكَ فِي الْبَيْتِ يَحْتَاجُونَ شَيْئًا إِذَا كَانُوا يَحْتَاجُونَ شَيْئًا أَنَا مُسْتَعِدُ هَذَا مِنْ مَا يَزِيدُ الْأُلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ وَالسُّرُورَ. Maka tidak mengapa engkau ketika menjenguk seseorang yang dalam keadaan sakit lalu kemudian engkau bertanya kepadanya, butuh sesuatu enggak, ada enggak sesuatu yang bisa aku melayanimu, ada sesuatu yang bisa aku membantumu, sebab hal-hal yang seperti ini itu akan menumbuhkan rasa cinta dan menumbuhkan kedekatan antara yang menjenguk dan yang dijenguk. ومن الأمور المؤلمة والمحزنة حال المصائب والمرض إهمال المحب والقريب واهتمام البعيد والغريب قرابة أو علاقة أو منهجا فيهتم بك الأبعد قرابة ومنهجا وأخوة ويهملك الأقرب أخوة ومنهجا والله المستعان. Dan termasuk di antara hal yang menyedihkan dan menyakitkan ketika ada orang-orang yang dekat denganmu justru dia yang menelantarkan kamu, dia tidak peduli denganmu ketika engkau dalam keadaan sakit, sementara orang-orang yang hubungannya denganmu itu lebih jauh, baik dalam hal hubungan kekerabatan atau dalam hal hubungan keterkaitan manhaj atau yang semisalnya, justru yang jauh itu lebih memperhatikan kamu daripada orang-orang yang dekat denganmu. Yang dekat denganmu dia tidak memperhatikan kamu, dia tidak menjenguk kamu, dia seolah-olah menelantarkan kamu. Sementara yang jauh hubungannya, persahabatannya, pertemanannya justru dia yang datang menjenguk kamu, memperhatikan kamu. Ini adalah perkara yang cukup menyedihkan. Wallahul musta'an. Tadhkiruhu. Kemudian kata beliau, wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyah. Dan mengingatkan orang yang dalam keadaan sakit itu agar bertaubat dan menulis hal-hal yang kaitannya dengan wasiat. Tadhkiru bittaubati matlubun wa tadhkiru bilwasiyah. Wal wasiyatu naw'an, wasiyatun wajibah in kanat tata'allaqu bihi huquq min kaffarat aw nudhur aw duyun aw amthali dhalik. Wa wasiyatu mustahabbah wa hiya an yukhrija min malihi 'ala jihati at-tabarru' لله عز وجل ينتفع بها بعد موته. Di sini kata beliau mengingatkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang dianjurkan. Seorang yang datang menjenguk mengingatkan dia kepada Allah dan agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan dia pula untuk menjalankan wasiat apabila di sana terdapat wasiat. Dan wasiat itu ada dua macam. Ada wasiat yang hukumnya wajib apabila hal itu berkaitan dengan hak-hak, hutang piutang, atau mungkin dia memiliki kafarah yang harus dia tebus yang belum terselesaikan, maka dia ingatkan tentang wasiat tersebut agar kemudian ketika dia meninggal keluarganya mengetahui bahwa dia masih memiliki hutang ini, hutang itu, dia punya hak ini, uangnya itu masih dipinjam oleh si fulan. Jadi ini diingatkan, ini hukumnya wajib. Ada pula wasiat yang hukumnya mustahabbah, sifatnya anjuran, ya, yaitu dengan mengingatkan dia, misalnya mengeluarkan hartanya, sebagian dari hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai wakaf yang akan memberi manfaat kepadanya setelah dia meninggal dunia. Wa min al-umur allati tanbaghi lam yadhkurha al-mu'allif ad-du'a lil-mariid bi-shifaa' an yaqul al-warid la ba'sa tahur insyaallah. Dan juga termasuk di antara yang sepantasnya dilakukan oleh orang yang datang menjenguk orang sakit yang tidak disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah mendoakan orang yang dalam keadaan sakit tersebut. Misalnya dia mendoakan kepadanya kesembuhan atau mengatakan kepadanya la ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa, ini menjadi penghapus dosa bagimu insyaallah. كذلك الرقية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بعض المرضى إذا عادهم اذهب البأس رب الناس إلى آخره. Demikian pula termasuk di antara hal yang sepatutnya untuk dilakukan oleh seorang yang menjenguk orang sakit adalah meruqyahnya. Meruqyahnya dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit maka beliau mendoakan, beliau mengatakan adhibil ba'as rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa wa shifaan la yughadiru saqama, ya Allah hilangkanlah problem yang dihadapinya, penyakit yang dirasakannya. Ya Allah yang menyembuhkan manusia, berikanlah kesembuhanmu, engkau adalah yang maha menyembuhkan, tidak ada penyembuh kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Kadzalika kana yarqi bil mu'awwidhat li ba'd al marḍa al mu'awwidhat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membacakan al-mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibacakan kepada seorang yang dalam keadaan sakit. Wa yanbaghi an la yutil al-julus. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yanbaghi an la yutil al-julus 'indah wa la yudjirah bi kathratil as'ilah bal yura'i halah. Sepantasnya bagi seorang yang menjenguk untuk tidak berlama-lama di sisi orang yang sakit tersebut dan tidak membuat orang yang sakit ini merasa jengkel dengan terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya, kayak wartawan datang terus bertanya macam-macam pertanyaannya sehingga yang sakit ini merasa tambah menderita dengan pertanyaan itu. Namun dia memperhatikan kondisi yang sakit tersebut. Qala bil muflih wa yatawajjahu ikhtilafuhu bi ikhtilafin nas wal 'amalu bil qara'ini wa dhahiril hal. Diterangkan oleh Ibnu Muflih rahimahullahu taala bahwa hal-hal yang seperti ini berbeda kondisinya antara satu dengan yang lain. Ini kembali kepada mana yang lebih maslahat baginya. Apakah dia duduk lama kalau memang kadang-kadang diperlukan, atau jika dia duduk lama justru akan membuat yang sakit merasa tidak nyaman, maka berbeda-beda kondisi dan keadaan. Al-asl an takuna ziyaratu khafifatan liyartah al-mariid idha ihtaj ila hammam idha ihtaj ila shay, walakin fi ba'd al-ahwal qad yad'u da'i lil-baqa wal-itala aw litakrar az-ziyara kama jaa fi as-sunnah. Iya, kata beliau, sebagaimana kita sebutkan, asalnya seseorang ketika menjenguk itu tidak lama, sebentar aja dia berada di sisi orang yang sakit. Namun kadang-kadang ada sebagian kondisi yang mendorong seseorang untuk tinggal lebih lama, ya, karena misalnya dia diminta bantuan, mungkin dia meminta bantuan untuk dibawa ke kamar mandi atau yang semisalnya, yang memberi kemaslahatan kepada orang sakit tersebut, atau dengan cara mengulang-ulangi ziarah, mengulang-ulangi ketika menjenguknya. ومن القرائن أن تعرض عليه أننا سنرجع سنتركك لترتاح فإذا رأيت منه إصرارا وإلحاحا في البقاء بقيت. Iya, dan termasuk di antara hal yang baik, misalnya ketika engkau datang lalu engkau meminta izin, afwan, kami merasa mengganggumu, minta izin kami pamit supaya kamu bisa beristirahat, ya. Boleh jadi yang sakit ini mengatakan, tolong jangan pergi dulu ya, saya lagi memerlukan kamu, saya membutuhkan kamu, saya perlu ini, saya perlu itu, yang kemudian dia menginginkan hal itu agar keberadaanmu itu bermanfaat baginya, kamu membantunya, maka hal ini menjadi maslahat apabila engkau tinggal lebih lama bersamanya. Nah, lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, وإذا احتضر وإذا نعم ها نعم طيب وإذا احتضر berkata Sa'd rahimahullah ta'ala وإذا احتضر سنة تعاهد بل حلقه وتلقينه الشهادة فإذا مات سنة تغميض عينه وتليين مفاصله والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن وهذه فروض كفاية. Dan apabila seseorang yang sakit itu sudah dalam kondisi sekarat, maka dianjurkan untuk memperhatikan kondisi yang sakit ini, untuk dibasahi bagian kerongkongannya dan menuntun dia untuk mengucapkan kalimat syahadah. Dan apabila dia meninggal maka dianjurkan untuk menutup matanya dan melembutkan bagian-bagian persendiannya, dilembutkan bagian-bagian persendiannya, lalu kemudian bersegera untuk mempersiapkan si mayit tersebut dengan untuk dimandikan, dikafani, lalu kemudian dibawa dan dikuburkan. Ini semua hukumnya fardu kifayah. قوله إذا احتضر سنة تعاهد بل لحلقه أي أن يأخذ قطن أو شيء فيضع فيه ماء ويضعه في شفتيه وفي حلقه قطرات وليس كثيرا وهذا من حيث السنية ليس هناك دليل صريح على السنية ولكن من باب إعانته والتيسير عليه من جهة وربما يستدل له بحديث موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حضرته الوفاة فإن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخا عائشة كان بيده سواك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فأشار إليه عبد الرحمن هل تريده فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم تقول عائشة فأخذته فقضمته ولينته ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الأصل المعنى العام وإلا السنية تحتاج إلى دليل في مثل هذا. نعم. Di sini beliau mengatakan bahwa apabila seseorang dalam keadaan sekarat maka dianjurkan bagi seseorang untuk memperhatikan kondisi si sakit ini dengan cara membasahi, melembabkan kerongkongannya. Ya, caranya misalnya dengan menggunakan tetesan-tetesan atau dengan menggunakan kapas atau yang semisalnya untuk membasahi bagian mulutnya sedikit, jangan dituangkan gitu, dia dalam keadaan sakit ya nanti semakin sulit, tapi maksudnya membasahi. Sebenarnya hal yang seperti ini itu tidak diketahui ada dalil khusus tentang anjuran untuk melakukan hal tersebut. Namun para ulama menyukainya sebagai bentuk untuk meringankan kondisi orang yang dalam keadaan sekarat. Dan boleh jadi, boleh saja kita menggunakan dalil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, beliau dalam kondisi sekarat lewat Abdurrahman saudara Aisyah sambil beliau membawa siwak, beliau sambil membawa siwak. Nabi melihatnya dalam keadaan beliau sekarat. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkannya. Sehingga Abdurrahman bertanya kepadanya, "Apakah engkau menginginkan siwak ini?" Maka Nabi memberi isyarat bahwa dia menginginkannya. Maka diambillah oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian beliau melembutkan siwak itu, lalu beliau berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersiwaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin saja ini bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Namun dalil khusus tentang hal ini itu tidak diketahui. Namun ini hanya dilihat dari sisi bagaimana orang yang di dekat orang dalam keadaan sakit berupaya untuk meringankan beban dan kondisi yang berat yang dirasakan oleh orang yang sakit yang dalam keadaan sekarat itu. وقالوا من حيث التعليل لأن الميت في حال الاحتضار الرجل في حال الاحتضار يكون جافا ويابسا فمه وحلقه فوضع القطرات في فمه وحلقه تلين وتسهل عليه النطق بالشهادة. Dan bisa juga kita mengatakan bahwa seorang yang dalam keadaan sekarat itu biasanya bagian mulutnya terasa kering, bagian kerongkongannya itu kering. Maka dengan memberikan tetesan-tetesan air dalam kondisi seperti itu, itu akan melembutkan mulutnya dan memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat syahadah. Qala wa talqinuhu asy-syahadah. Asy-syahadah ja'at fi hadits la ilaha illallah qala al-ulama wa idza adhafa ilaiha Muhammad Rasulullah fala ba'sa aidan wa la yamna' min dhalika ma'na. Lalu kata beliau, dan mentalqin, menuntunnya untuk mengucapkan syahadah. Yang dimaksud di sini yaitu menuntun dia agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun apabila dia dituntun untuk menambah Muhammadun Rasulullah, maka yang demikian pun tidak mengapa. Qala fa idza mata sunnat taghmidu 'ainihi. Hadza li hadits Ummi Salamah قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر رواه مسلم. Lalu kata beliau, dianjurkan apabila dia telah meninggal untuk dipejamkan, ditutup matanya, dipejamkan matanya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Abu Salamah yang telah meninggal dalam keadaan mata beliau itu masih terbelalak, maka Nabi datang lalu memejamkan mata Abu Salamah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ruh itu apabila telah dicabut maka dia akan diikuti oleh pandangannya, pandangan matanya. Wa min haythu at-ta'lil dzakaru anna fi baqa'i 'ainihi maftuhan tashwih لحاله ومنظره وكذلك الفم بعض العلماء يقول يغلق فمه أيضا وتغلق عينه لأن في ذلك بقاؤهما مفتوحين فيه تشويه له. Dan dari sisi alasannya mengapa dianjurkan untuk dipejamkan dan ditutup kedua mata si mayit ketika meninggal, karena kalau dibiarkan dalam kondisi terbuka maka itu akan menyebabkan adanya pemandangan yang buruk, ya. Bayangkan kalau mati terus kedua mata itu dalam kondisi terbelalak, itu terlihat buruk, ya. Maka oleh karena itu demikian pula kaitannya dengan mulut, apabila seseorang telah meninggal yang dalam kondisi mulutnya itu terbuka maka dianjurkan untuk ditutup untuk menghindari kondisi-kondisi atau pemandangan yang tidak nyaman ketika melihatnya. قال وتليين مفاصله، أي مفاصل اليدين والرجلين، بأن يرد ذراعيه هكذا إلى عضديه وساقيه إلى فخذيه، بحيث تكون لينة عند الغسل وفيما بعد ذلك، لأنها قد تتيبس بسبب الموت. Kemudian kata beliau, dan dianjurkan untuk melenturkan persendiannya. Jadi ketika seseorang telah meninggal, maka yang ada di sekitarnya berupaya untuk melenturkan, misalnya tangannya. Cara melenturkannya yaitu dengan mengembalikan atau membengkokkan tangan tersebut ke arah pundaknya, kemudian dikembalikan lagi. Dilenturkan, intinya bagian persendiannya ini dilenturkan. Demikian pula bahagian kakinya, ya, pada saat meninggal itu digerak-gerakkan dengan lembut, ya, agar kemudian pergerakan atau persendian pada bagian lutut dan pahanya itu menjadi lentur. Hal ini itu akan memudahkan ketika jenazah itu dimandikan, dia tidak menjadi kaku gitu, dia tidak menjadi kaku, sehingga memudahkan untuk digerakkan pada saat dimandikan. Berbeda halnya kalau dibiarkan, itu dikhawatirkan dia akan menjadi kaku sehingga kesulitan pada saat dimandikan. Wal mubadarah. Lalu kemudian beliau mengatakan wal mubadaratu fi tajhizihi bit taghsili wat takfini wal hamal wad dafn, dan bersegera untuk mempersiapkan pengurusan jenazahnya dengan memandikan, mengkafani, membawanya dan menguburkannya. Al-mubadarah ay al-isra', amma idza akharahu sa'a sa'atayn thalath lijtima' al-musallin wa tartib al-umur wa hafr al-qabr fa hadha la ba's. Lakin al-jinayata 'ala al-mayyit an yu'akhkhar yawman aw yawmayn hatta ya'ti aqaribuhu min dawlatin ukhra wa amthal dhalik, hadha jinayatun wa i'tida'un 'ala al-mayyit wa mukhalafatun lin-nass. Kata beliau, bersegera untuk pengurusan jenazahnya, inilah yang disyariatkan. Adapun ditunda misalnya 1 jam atau 2 jam atau yang semisalnya, tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang akan menyolatinya, maka yang demikian tidak mengapa. Namun apabila ditunda untuk dikebumikan, untuk dikuburkan 1 hari sampai 2 hari, ini harus menunggu, ada kerabat yang datang dari Eropa belum datang, ada kerabat datang dari Australia belum datang, ditunggu semua, maka ini merupakan bentuk kejahatan terhadap si mayit dan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh mereka yang hidup kepada jenazah tersebut. Makan. Kata beliau, wahadihi furudu kifayah, ini semua yaitu memandikan, mengafani dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah. Ay idza qama biha man yakfi saqata alwajib 'anil baqin wal fardu 'anil baqin, fa in lam yujad ahad sara fardu 'ainin fi haqqihi alladhi huwa mawjud. Jadi yang dimaksud fardu kifayah di sini, apabila ada sebagian orang yang telah mengurusnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun kalau tidak ada yang mengurusnya, hanya dia sendiri di situ, maka hukumnya dia ada di situ fardu ain. Dia yang berkewajiban untuk mengurusi jenazah tersebut. Wayambaghi. Lalu kata beliau, wayambaghi ayyatawalla taghsilahu 'arifun bi ahkamil ghusli amin, thumma ba'da taghsilihi yukaffan. Dan sepantasnya atau selayaknya yang menangani untuk memandikannya adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum memandikan jenazah, dan dia amanah. Lalu kemudian setelah dimandikan, lalu dia dikafani. Nah, الرجل في ثلاث لفائف بيض يلف في كل واحدة منها ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده وبين أكفانه. Adapun apabila dia laki-laki, maka dia dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih yang dililitkan pada setiap lembar tersebut di tubuh laki-laki yang telah meninggal tersebut. Lalu kemudian diberi wangi-wangian di bagian-bagian tertentu, yaitu di bagian-bagian yang di sana ada lubang-lubangnya, di bagian bagian mulutnya, bagian-bagian tertentu yang ada di bagian lubang, di depan, di belakang. Demikian pula pada tempat-tempat sujudnya diberi wangi-wangian. Demikian pula di antara kafan-kafan yang dari kain untuk mengafani si mayit tersebut. Wal mar'atu tukaffan fi izarin wa ridain wa khimarin wa lifafatain thumma yusalli 'alaihi. Adapun wanita, maka dia dikafani dengan menggunakan izar. Izar yaitu seperti sarung untuk menutupi bahagian tubuh bawahnya, rida yaitu bahagian tubuh bagian atasnya, kemudian kerudung, lalu kemudian dua lembar kain yang luas untuk menutupi seluruh bagian tubuh wanita tersebut, lalu kemudian setelah itu disolati. Asyru'iyyatu at-takfin waradat fi ahaditha katsirah minha hadithul rajul alladhi waqasathu dabbah فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه وقال كفنوه في ثوبين كما في حديث ابن عباس. Hadis tentang disyariatkannya untuk mengafani seseorang yang telah meninggal itu banyak sekali. Di antaranya hadis seorang yang sedang berihram yang kemudian dia terjatuh dari kendaraannya dan menyebabkan patah akibat dari injakan dia diinjak oleh kendaraannya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wa kafinuhu fi thawbay, kafani dia dengan dua lembar kain ihram yang dikenakannya. Mas'alatu 'adad al-athwab allati yukaffanu fiha al-mayyit tanqasimu ila qismain. Al-qism al-awwal al-'adad al-wajib. والعدد الواجب هو أن يكفن الميت سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا في ثوب واحد لا يصف البشرة يستر جميع الميت هذا هو القدر الواجب. Adapun permasalahan berapa jumlah kain kafan yang digunakan untuk mengafani mayit. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kadar minimal yang wajib untuk mengafani jenazah, untuk mengafani mayit. Kadar minimal wajib. Maka kadar minimal wajib atau jumlah minimal yang wajib untuk mengafani si mayit, apakah dia laki-laki ataukah dia wanita, apakah dia anak kecil atau dia orang dewasa, yang wajib adalah satu lembar kain. Itu kadar minimalnya, satu lembar kain yang menutupi seluruh bagian tubuh si mayit dan tidak transparan. Ya, jadi tidak memperlihatkan warna kulit si mayit. Itu kadar minimalnya. Al-qismu tsani al-'adadul mustahab. Wa hadha la yakhlu al-mayit min arba'ati umur, dzakara al-mu'allif huna ithnain wa iqtasara 'alayhima, al-awwal wa tsani. Kemudian yang kedua, jumlah lembaran kain kafan yang hukumnya mustahab, anjuran. Ya, anjuran. Maka kondisi seorang mayit itu tidak terlepas dari empat hal, di mana di sini As-Sa'di menyebutkan dua hal saja, dua perkara. Al-awwal, al-amr al-awwal qawluhu ar-rajulu fi thalathi lafa'ifa bidh. Wa hadha idza kana al-mayit dhakaran balighan li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyah bidhin sahuliyah min kursuf ليس فيها قميص ولا عمامة الحديث متفق عليه. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh Sa'd rahimahullah adalah seorang lelaki apabila dia meninggal, maka yang dianjurkan adalah menggunakan tiga lembar kain kafan yang berwarna putih apabila yang meninggal laki-laki yang telah balig. Jadi menggunakan tiga lembar kain kafan yang berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan menggunakan tiga lembar kain yang berasal dari Yaman berwarna putih dari sahul yang terbuat dari katun. Ya, terbuat dari katun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakan gamis atau jubah atau sorban. Sebagai faedah kata beliau, daerah suhul, tempat produksi kain ini itu dari Yaman, daerah Sahul itu dekat dari daerah namanya Mafraq Hubaysh. Mafraq Hubaysh ini adalah markas dari Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i hafizahullah taala. Iya, di daerah Ib, di wilayah Ib. Ib ini kayak Indonesia dari sisi kondisi alamnya, hijau. Karena di sana sering hujan. Berbeda dengan wilayah-wilayah Yaman yang lainnya. Wa hadha at-takfil lahu sifatun antum qad darastum al-janaiz ma yata'allaq biha fi ad-dawrah ma'a al-mashayikh qad qariban fala nutilu 'alaykum ma'a dhiq al-waqt. Dan cara mengafani jenazah ini ada tata cara tersendiri dan antum alhamdulillah baru-baru saja mempelajari tata cara mengafani jenazah pada daurah masyayikh ketika kita kedatangan sebagian para masyayikh Syekh Ba Musa antara maghrib dan isya. Beliau telah mempraktekkan, setelah mempelajari beliau mempraktekkan langsung tata cara mengafani jenazah sehingga kita tidak perlu mengulanginya karena disebabkan karena sempitnya waktu. Al-amru tsani qawluhu wal mar'atu tukaffanu fi izarin wa rida'in wa khimar wa lifafatayn hadha idha kanat untha balighatan wa qad ja'a fi dhalika hadithu Layla ats-Tsaqafiyyah wa fihi kalamun lil ulama. Adapun kata beliau perkara yang kedua di sini menyebutkan tentang berapa jumlah kain kafan untuk wanita. Kata beliau untuk wanita, wanita yang telah balig maka dia dikafani dengan 5 lembar kain yang terdiri dari untuk bagian bawahnya sarungnya, kemudian menutupi tubuh bagian atasnya yang disebut rida, kemudian kerudung, kemudian 2 lembar kain yang luas yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Dalil tentang hal ini adalah hadis Layla ats-Tsaqafiyyah. Namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, sebagian para ulama melemahkannya. Qala al-'Allamah al-Utsaimin wa amma al-mar'atu fa innaha tukaffanu fi 5 athwab izar wa khimar wa qamis wa lifafatayn wa in kuffinat al-mar'atu kama yukaffanu ar-rajulu fala haraja fi dhalik. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan apabila dia seorang wanita maka dia dikafani dengan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari bagian sarungnya, bagian tubuh atasnya, kemudian bagian gamisnya, baju kurungnya atau kerudungnya, dan 2 lembar kain kafan yang luas yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun apabila wanita tersebut dikafani seperti dikafaninya lelaki, 3 lembar kain, maka tidak mengapa yang demikian. Lalu beliau mengatakan wa yanbaghi ayyajtahida fi kathratil musallin alayhi liyahsul ath-thawab lahum wa lahu fa yukabbir alayhi 4 takbirat. Baik. Kata beliau sepantasnya bagi seorang bersungguh-sungguh untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang menyolatinya agar kemudian pahala itu lebih besar. Baik bagi orang-orang yang menyolati pahalanya lebih banyak, demikian pula bagi yang disolati. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna 100 kulluhum yashfa'un lahu illa shuffi'u fihi rawahu Muslim. Wa fi hadits Ibn Abbas 40 rajulan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang meninggal lalu kemudian ia disolati oleh sekelompok dari kaum muslimin yang berjumlah 100 orang, semuanya mendoakan untuknya melainkan dia akan diberi syafaat karena solat tersebut. Dan di dalam hadis Ibn Abbas 40 jumlah orang-orang yang menyolatinya 40, maka itu juga akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla memberi syafaat kepadanya. Yaqulu Ibn Baz wa bi kulli hal fal hadithani yadullani ala istihbab kathratil jam'i ala al janaiz. Jadi kata Syekh Ibn Baz rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang mana saja dari hadis itu, apakah yang jumlah 100 atau yang berjumlah 40, ini kedua-dua hadis itu menunjukkan dianjurkannya memperbanyak jumlah orang-orang yang menyolati jenazah tersebut. Wasifatuha ma'rufatun ladaykum wa qad syurihat qariban fi ad-dawrah. Naam. Dan tata cara pelaksanaan solat jenazah itu sudah antum ketahui dan baru saja diterangkan pada daurah yang sebelumnya. من صلى عليها. Lalu kata beliau, "Man shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan." Qiratan karena fi hadf min ath-thawab. Kitab min wath-thawab. Min ath-thawab madha? Falahu qiratan. Falahu qiratun man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan min al-ajri wath-thawab. Min al-ajri wath-thawab. Wath-thawab. Tayyib. Kata beliau, barang siapa yang menyolati jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat. Barang siapa yang mengantarnya hingga selesai dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat dari pahala. Di hadis Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ittaba'a janazah muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yafragha aw yufragha min dafniha." فإنه يرجع من الأجر بقيراطان بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط متفق عليه. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim disertai dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa bersama jenazah itu hingga dia selesai menyolatinya dan selesai dimakamkan, maka dia kembali sambil membawa pahala sebesar dua qirat. Untuk satu qirat pahalanya seperti bukit Uhud. Dan barang siapa yang menyolati jenazah tersebut lalu dia kembali sebelum selesai dimakamkan, maka dia kembali dengan membawa satu qirat. Hadis muttafaqun alaih. Lalu beliau mengatakan, wa yajibu fi dafnihi an yastaqbila bihi al-qiblah wa yanbaghi an yulhad lahu lahdun ma'a al-imkan. Fa idza ila huna? Naam. Baik. Kata beliau, wajib ketika menguburkannya jenazah ini dihadapkan ke kiblat, dan sepantasnya untuk dibuatkan padanya lahad selama hal itu memungkinkan. Naam. يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Permasalahan yang pertama kaitannya dengan hal ini, bahwa si mayit itu ketika diletakkan di kuburan, maka dia dibaringkan di atas lambung kanannya sehingga wajahnya itu menghadap ke kiblat, seperti orang yang tidur yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi dia dihadapkan ke kiblat, dimasukkan ke liang lahat, dan amalan ini inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Wa jaa'a في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. Dan disebutkan dalam Sunan Abi Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Al-Baitul Haram itu adalah kiblat kalian, apakah ketika kalian hidup demikian pula ketika kalian telah meninggal. Naam. Qala wa yanbaghi an yulhad lahu لحدا مع الإمكان أي إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا فالأحاديث تدل على أن اللحد أفضل لأن الله اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما الشق فإنه جائز عند الحاجة إليه كما لو كانت الأرض لينة ورخوة وتنهار وتنشق فهنا الشق أفضل. Lalu kata beliau, dan selayaknya dibuatkan lahat untuknya selama itu memungkinkan. Ya, antum sudah mengetahui lahat adalah dibuatkannya lubang yang mengarah ke bagian kiblat, lalu kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut. Ini apabila kondisi tanah pekuburan itu keras, tidak mudah longsor gitu. Ya, tidak mudah longsor, karena sebagian tanah ketika dia dalam kondisi mudah longsor, ketika digali dibuatkan lahat dia akan jatuh gitu, dia akan longsor. Jadi selama tanah pekuburan itu keras dan memungkinkan untuk dibuatkan liang lahat, maka itulah yang lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Liang lahat itu untuk kita kaum muslimin, adapun syaq itu untuk selain kita. Maka hadis-hadis menunjukkan bahwa menggunakan atau menggali liang lahat itu lebih utama, karena itulah yang menjadi pilihan Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun asyakku, yang dimaksud asyakku adalah membuat galian di tengah kuburan, ya. Jadi bukan di arah kiblat, tapi di tengah kuburan dibuat galian, lalu kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam, lalu kemudian ditutupi dengan papan atau batu-batu, ya, dan semisalnya untuk menghalangi masuknya tanah ke dalam liang tersebut. Nah, itu boleh, itu disebut asyak, dan itu boleh kalau memang itu dibutuhkan. Misalnya kondisi tanahnya itu lembab dan mudah runtuh, ya, mudah longsor, sehingga dalam kondisi seperti ini sulitnya membuat liang lahat, jangan buat liang lahat, tapi buatlah asyakku di tengah kuburan, dan yang demikian lebih afdal. Wal jami'u jaiz, dan seluruhnya kedua-duanya diperbolehkan, apakah dengan lahat atau dengan syak. Fa idza tamma, lalu kata beliau, fa idza tamma dafnuhu sunnal wuqufu 'inda qabrih wad du'a'u lah wal istighfar wa ay yas'alallaha lahu at-tathbit. Apabila telah selesai dimakamkan, maka disyariatkan untuk berdiri sejenak di sisi kuburannya, lalu kemudian mendoakan kebaikan untuknya, beristighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekokohan kepadanya. Lima rawahu Abu Dawud min hadits Utsman radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni al-mayyit waqafa alayhi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dikebumikan si jenazah ini, maka beliau berdiri sejenak dan beliau mengatakan, beristighfarlah kalian untuk saudara kalian dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kekokohan kepadanya, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya. Lalu kata beliau, wa yu'azzal musabu bil mayyit bima yunasibul hal wa yajibu as-sabru 'alal masa'ibi fala yatasakhatu al-musibah la biqalbihi wala bilisanihi wala bijawarihi wallahu a'lam. Dan hendaknya orang yang terkena musibah dari keluarga si mayit itu dianjurkan untuk ditakziah, ya, ditakziah, dihibur, semua sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Dan wajib bagi seseorang untuk bersabar atas musibah dan ujian yang menimpanya. Jangan dia merasa murka dengan musibah yang menimpanya. Jangan dia murka dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan anggota tubuhnya. Wallahu a'lam. Min alfadhi ta'ziyati inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib kama fi sahih Muslim. Termasuk di antara lafaz ta'ziyah yang dianjurkan bagi seseorang untuk menghibur orang yang terkena musibah tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu li ajalin musamma, bahwa milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ambil, apa yang Allah beri, itu semuanya milik Allah, dan segala sesuatu ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yajuzu lil muslimi an yu'azzi al kafir bi yani at ta'ziyah al 'ammah duna an yadkhula fi mahdhurin aw an yatba' al janazah. Dan demikian pula diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertakziah, menghibur seorang yang dalam keadaan, seorang yang kafir yang terkena musibah, yang meninggal salah seorang dari kerabatnya, tanpa perlu kemudian dia tidak menyolatinya tentunya, dan tanpa mengantar jenazahnya, tapi dia dengan cara yang memungkinkan bagi dia untuk bertakziah kepada orang yang kafir itu. Wa hadha qawlu jumhurul ulama, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Khatama biqawlihi آخر شيء. نعم. ويجب أنا. ويجب الصبر. قرأت من؟ لا آخر شيء. طيب قرأت هذا. ويجب الصبر أنا. ويجب الصبر على المصائب. نعم. ويجب الصبر على المصائب فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. وكما قلنا إن التسخط والتضجر أو التأفف أو دعوى الجاهلية لا تفيد شيئا ولا ترجع الميت حيا، وإنما هي آثام تتبع صاحبها. فليس للإنسان إلا أن يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعو للميت ويفعل ما ينفع ويترك ما يضر، هذا هو النافع. Dan kata beliau, wajib bagi seseorang untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Jangan dia murka, jangan dia tidak terima atas musibah yang menimpanya, apakah dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota tubuhnya. Ini telah kita terangkan sebelumnya bahwa murka atas apa yang menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berteriak-teriak seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, atau melakukan hal-hal yang itu merupakan bentuk meratapi orang yang meninggal, ini hanyalah perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang yang melakukannya dan tidak memberi manfaat sama sekali. Yang wajib bagi seseorang adalah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kebaikan dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian dia bersabar melakukan apa yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang memudaratkan. Wa yatadhakkar al-insan ahadith as-sabr wa fadl as-sabr wa ma 'awwadha Allahu bihi as-sabirin fa yazdad thabatan wa sabran bi'aunillahi wa tawfiqihi wa tasdidihi. Dan seorang hendaknya mengingat tentang hadith-hadith atau ayat-ayat yang menganjurkan seseorang untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Mengingat hadith-hadith tentang keutamaan bersabar, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, yang dengan itu dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihadha nakunu qad intahayna min kitab at-taharati wa min kitab as-salati al-mafruḍati wa min an-nawafil wa ma yatba'uha ila al-janā'iz. وهذا من توفيق الله وتسديده، ونسأل الله أن يثقل بذلك موازيننا أجمعين، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، ونسأله أن يعيننا على الاستمرار فيما يأتي من الكتب كالزكاة والصيام والحج وما بعده، والحمد لله رب العالمين. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan kita dari kitab Nurul Basair, yang walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Tahara, kemudian memasuki solat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tata caranya, lalu kita memasuki solat-solat sunnah, lalu kemudian kita telah menjelaskan pula beberapa macam solat, ada solat Jumat, solatul Id, solat istisqa dan yang lainnya, lalu kita pun telah memasuki pembahasan tentang solat jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, walhamdulillah. Dan berikutnya insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan ke pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan puasa, zakat dan haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dan melindungi kita dari segala keburukan. Sampai di sini matnu Nuril Basair wal Albab في التفقه في دين الله عز وجل، أنا أعتبره توفيقا من الله لي ولكم، فعلينا أن نحافظ على هذا التوفيق، فلا نشعر بعد زمن إلا وقد انتهينا من كتاب فقهي كامل، ونرجو أن يدخلنا الله في عداد المتفقهين في الدين. Jadi matan Nurul Basair ini walhamdulillah kita telah menyelesaikannya beberapa permasalahan fikih padanya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa menyelesaikannya, sehingga kita mengetahui secara umum permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah yang kita lakukan. Dan kita berharap dengan semangat untuk terus mempelajari permasalahan-permasalahan ini, menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mutafaqih, yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebutkan keutamaannya bahwa itu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada para hamba tersebut. Yauman fi kulli syahr ij'al laka min 28 yawman waqtan li muraja'at wa kitabat wa ikmal ma naqas wa mudhakarat dhalik ma'a ahlik aw zumalaik aw ghairihim tastafid fa'idatan 'azimatan jiddan. Apabila engkau memanfaatkan misalnya 2 hari dalam setiap bulan, engkau bisa memanfaatkan, menjadikan ada satu waktu khusus di mana engkau memuroja'ah, mengulang-ulangi permasalahan yang telah kita pelajari ini, engkau dengan temanmu atau dengan keluargamu, sehingga apa yang telah kamu pelajari itu akan semakin memperbanyak ya perbendaharaan fikih dan pemahamanmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memberi faedah yang besar dalam dirimu, demikian pula pada keluargamu. Walhamdulillahirabbil alamin.